السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا المجلس الثامن في قراءة كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب وسنة والمعثور عن الصحابة رضي الله عنهم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-namanya yang husna dan juga dengan sifat-sifatnya yang ulia, semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jal mengampuni dosa kita, memberikan petunjuk kepada kita semua, memperbaiki keadaan kita, penguasa kita, dan juga penguasa kaum muslimin semuanya. Dan ini adalah majelis yang ke-8, pertemuan yang ke-8 dari pembahasan kitab Tabsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ala Dhu'i Al-Kitabi wa Sunnah wal Ma'thuri 'anil Sahabah. Yang dikarang oleh guru kami yang mulia, beliau adalah Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Hafizahullah. Dan isi kitab ini adalah tentang pelajaran haji dan juga umrah, hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan umrah. Dan kita sudah sampai pada pembahasan syurutul haji wal umrah, syarat-syarat haji dan juga umrah, yaitu perkara-perkara yang apabila terkumpul pada diri seseorang, baik itu seorang muslim maupun muslimah, maka dia diwajibkan untuk melakukan haji dan juga umrah. Sudah kita sebutkan dan sudah kita baca 5 syarat, dan 5 syarat ini muttafaq alaih. Ini adalah sepakat antara laki-laki dan juga wanita. Yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah dewasa, yang keempat adalah merdeka, artinya bukan sebagai seorang budak, kemudian yang kelima adalah apa? Memiliki kemampuan. Ya, memiliki kemampuan. Kemudian Syekh mengatakan, wal mar'atu al-qadirah ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها. Syekh menjelaskan setelahnya, dan wanita yang mampu dengan badannya dan juga dengan hartanya tidak dinamakan mustati'ah, tidak dinamakan mampu kecuali apabila di sana ada mahramnya. Tidak dinamakan mampu kecuali apabila di sana ada mahramnya. Yahujju ma'aha, di mana mahram tersebut haji bersama wanita tersebut. Saya menjelaskan bahwasanya seorang wanita dinamakan mampu apabila selain dia memiliki fisik yang kuat, yang sehat, harta yang cukup, juga diharuskan memiliki apa? Memiliki mahram. Ini yang ingin dijelaskan oleh Syekh. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Dan kebiasaan dari Syekh Hafizahullah menyebutkan sebuah hukum, kemudian beliau berusaha yang mendatangkan ya dalilnya. secara ringkas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahram. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar, yaitu bepergian jauh, illa ma'a dhi mahram, kecuali bersama mahramnya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Dan tidak boleh ada yang masuk kepada wanita tersebut kecuali dia bersama mahramnya. Maksudnya adalah tidak boleh dia berduaan dengan laki-laki asing, ya, kecuali diharuskan di sana ada mahramnya. Tidak boleh dia berdua dengan laki-laki asing, yang dinamakan dengan khalwat. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Kemudian faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, yaitu setelah mendengar keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata wanita tidak boleh safar kecuali dengan mahram dan tidak boleh berduaan dengan laki-laki asing. Ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaysi kadha wa kadha wa imraati turidul hajj. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin keluar bersama pasukan ini dan itu. Maksudnya dia ingin berjihad. Dia ingin berjihad, ingin bergabung dengan pasukan ini dan itu, yaitu berjihad fisabilillah. Ya. Tetapi kata beliau, istriku ingin melakukan ibadah haji. Saya berkeinginan kuat untuk melakukan jihad, tetapi istriku juga ingin melakukan safar, yaitu melakukan ibadah haji. Artinya dia ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang aku pilih? Apakah aku tetap keluar bersama pasukan perang atau aku menemani istriku melakukan ibadah haji? Berdasarkan hadis yang diucapkan oleh Nabi tadi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, berkata, ya, menjawab pertanyaan sahabat ini. Apa yang beliau katakan? Ukhruj ma'aha. Hendaklah engkau wahai fulan keluar bersama wanita tersebut atau bersama istrimu tersebut. Ini adalah jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada laki-laki tersebut untuk menemani istrinya melakukan apa? Melakukan ibadah haji. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, faqad arsyada an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'ila fi hadzal haditsi ila tarkil jihad li yusafira ma'a imra'atihi lil hajj. Kemudian Syekh mengatakan, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan atau memberikan petunjuk kepada si penanya tadi di dalam hadis ini untuk meninggalkan jihad dan melakukan safar bersama istrinya, yaitu melakukan safar haji. Walau hajjatil mar'atu bighairi mahram sahha hajjuha wa athimat li safariha biduni mahram. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada suami tadi untuk, ya, menemani istrinya melakukan ibadah haji. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, lalu bagaimana seandainya seorang wanita memaksakan dirinya untuk melakukan ibadah haji sementara dia tidak memiliki mahram? Beliau mengatakan, dan apabila seorang wanita melakukan haji tanpa mahram, sahha hajjuha, maka hajinya tetap sah. Maka hajinya tetap sah, yaitu apabila terpenuhi rukun-rukun dan juga kewajibannya. Sahha hajjuha, maka tetap sah hajinya. Wa athimat li safariha biduni mahram. Tetapi dia melakukan itsm, yaitu melakukan dosa. Kenapa? Karena dia melakukan safar tanpa mahram. Dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi jelas. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Beliau mengatakan, la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahram. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar, yaitu bepergian jauh, kecuali bersama mahramnya. Dan safar di sini ia mencakup safar urusan dunia maupun urusan agama. Safar urusan dunia seperti misalnya berdagang, ya, atau karena urusan kantor dan lain-lain. Ya, demikian pula urusan agama. Ya, seperti melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah, atau ingin menuntut ilmu, ingin nyantri, ingin mondok. Ini urusan agama, baik urusan dunia maupun urusan agama. Kalau seorang wanita ingin safar atau bepergian jauh, maka harus ditemani oleh mahramnya. Apa dalil kalau ini mencakup urusan dunia dan juga urusan agama? Hadis ini. Ya, Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat yang ingin melakukan jihad fisabilillah, ya, bersamaan dengan itu istrinya akan melakukan apa? Akan melakukan ibadah haji. Ternyata ini juga masuk, ya, di dalam petunjuk Nabi SAW, yaitu keharusan seorang wanita safar bersama mahramnya. Jadi ini jelas yang menunjukkan kepada kita apa yang disebutkan oleh Syekh, bahwasanya seorang wanita tidak cukup hanya memiliki badan yang sehat dan harta yang cukup, tetapi syaratnya diantaranya harus memiliki mahram. Dan masalah keharusan seorang wanita memiliki mahram di dalam hajinya, ini adalah permasalahan yang para ulama telah berselisih pendapat sejak zaman dahulu. Dan di sana ada Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah, dan keduanya berpendapat bahwasanya ini adalah termasuk syarat wajib. Ya, termasuk syarat wajib, yaitu apabila ada mahramnya dan terpenuhi syarat yang lain, maka wajib hukumnya. Tetapi kalau tidak ada mahram, maka seorang wanita tidak wajib untuk melakukan haji, demikian pula tidak wajib untuk melakukan umrah. Seandainya dia tidak pergi haji dan sebabnya adalah karena tidak memiliki mahram, maka dia tidak berdosa. Dan seandainya dia meninggal dunia, tidak akan diazab karena sebab dia meninggalkan ibadah haji tersebut, karena uzurnya di sini syar'i. Uzurnya di sini disyariatkan, yaitu karena dia tidak memiliki mahram. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad, dan ini yang dikuatkan oleh guru kami di sini. Dan sebagian besar ulama di Saudi Arabia, mereka menguatkan pendapat ini, yang mengatakan bahwasanya mahramiyah ini adalah termasuk yang syarat wajib bagi wanita. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Malik, guru beliau rahimahumullah, ya, mereka berdua berpendapat bahwasanya mahramiyah ini bukan termasuk syarat. Ya, mahramiyah ini bukan termasuk syarat wajib. Seandainya seorang wanita tidak memiliki mahram, tetapi dia memiliki teman-teman wanita yang thiqah, ya, teman-teman wanita yang terpercaya dan keadaan aman, maka boleh untuk melakukan ibadah haji meskipun tidak ada mahramnya. Yang penting ada wanita-wanita yang thiqah dan keadaan aman, maka boleh bagi mereka untuk melakukan ibadah haji. Jadi memang di sana ada ijtihad di kalangan para ulama dan mereka saling berselisih pendapat. Dan yang dikuatkan oleh Syekh di sini adalah pendapat yang pertama tadi, yang mengatakan bahwasanya mahramiyah ini adalah termasuk syarat, dan ini lebih berhati-hati. Ini lebih berhati-hati, dan kita dapatkan apalagi di zaman sekarang, di zaman yang penuh dengan fitnah, perginya seorang wanita, meskipun itu maksudnya adalah dalam rangka haji atau umrah, ketika dia pergi tanpa mahram, maka ya dia bahaya yang akan menimpa dia, ya, ini lebih memungkinkan. Ya, lebih memungkinkan, ya, daripada dia pergi bersama mahramnya. Ya, meskipun di sana ada wanita-wanita yang lain dan tujuan mereka sama ke sini, yaitu untuk melakukan ibadah, tetapi yang namanya setan ini bukan hanya di luar tanah haram, bahkan di tanah haram pun juga ada setan. Dan mohon maaf, yang pernah terjadi, ya, beberapa tahun yang lalu, kejadian yang tidak enak didengar. Yang tidak enak didengar, artinya seorang wanita yang melakukan ibadah haji kemudian di sana mengangkat mahram, ya, dan akan kita terangkan tentang siapa itu mahram, mengangkat mahram yang buatan, yaitu mengangkat mahram buatan, ya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Karena mereka menganggap bahwasanya mahram buatan berarti kedudukan dia seperti mahram yang asli. Ya, boleh duduk berdua, boleh kemana-mana bersama, ya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Tentunya kita tidak ingin yang demikian ya berulang, dan akan kita sampaikan dan akan disebutkan oleh Syekh siapa yang dimaksud dengan mahram. Syekh mengatakan setelahnya, li'anna ishtiratal mahrami syartun lil wujub la lisihah. Kenapa beliau mengatakan bahwasanya orang atau wanita yang melakukan ibadah haji tanpa mahram maka hajinya sah, tetapi dia berdosa? Karena syarat mahram ini adalah syarat wajib dan bukan syarat sah. Ini adalah syarat wajib, bukan syarat sah. Yang dimaksud dengan syarat wajib adalah syarat-syarat yang apabila terpenuhi wajib bagi seseorang untuk melakukan. Mahram ini adalah termasuk syarat wajib dan bukan syarat sah. Karena kalau yang dimaksud adalah syarat sah, apabila tidak terpenuhi maka hajinya tidak sah. Dan ini bukan demikian. Jadi mahram ini adalah syarat wajib dan bukan syarat sah. Walil mar'ati allati fi Makkah an tahujja ma'a rifqatin ma'munah. Saya mengatakan, dan bagi seorang wanita yang berada di Mekah, yaitu seorang wanita muslimah yang tinggal di Mekah, maka boleh dia melakukan haji bersama teman-teman yang aman. Ya, teman-teman yang terpercaya. Li'annal hajja min Makkata la safara fi. Karena haji dari kota Mekah tidak ada bepergian. Jadi mahram itu disyaratkan ketika apa? Bepergian. Kalau seorang wanita memang tinggalnya di Mekah dan ingin melakukan ibadah haji, maka tidak disyaratkan mahram. Karena dia tidak perlu bepergian. Fala yushtaratu lahul mahram. Maka tidak disyaratkan adanya mahram. Wa mahramul mar'ah. Kemudian setelah itu Syekh menyebutkan tentang siapa mahram bagi wanita. Wa mahramul mar'ati zawjuha. Wa man tahrumu alaihi ala ta'bid binasabin au sababin mubah. Jadi maksud dengan mahram bagi seorang wanita, dan ini penting kita ketahui, bapak-bapak sekalian, karena banyak hukum-hukum di dalam agama kita yang berkaitan dengan masalah mahram. Kalau sampai kita tidak tahu siapa mahram kita, maka dikhawatirkan kita melanggar hukum tersebut. Ya, di sana ada hal yang berkaitan dengan pernikahan. Ya, seseorang tidak boleh menikah dengan mahramnya. Harus kita tahu siapa mahram kita. Jangan sampai terjadi pernikahan dengan sesama mahram. Demikian pula masalah memandang, ya, tidak boleh seseorang memandang kepada selain mahramnya, ya, memandang, maksudnya memandang auratnya. Kemudian juga masalah hijab, ya, seorang wanita tidak boleh dia membuka ya jilbabnya di depan laki-laki asing selain mahramnya, dan seterusnya. Termasuk di antaranya masalah khalwat, berduaan. Tidak boleh seseorang wanita berduaan dengan laki-laki asing yang selain mahramnya. Kalau dengan mahramnya tidak masalah, tapi kalau selain mahram maka tidak boleh. Banyak di sana ya hukum-hukum yang berkaitan dengan mahram, dan hendaknya seorang muslim dan juga muslimah mempelajari ya apa yang dimaksud dengan mahram. Baik, saya ingin menjelaskan secara ringkas tentang siapa mahram bagi seorang wanita. Beliau mengatakan mahram bagi seorang wanita adalah suaminya, jelas. Yang pertama adalah suaminya. Dan siapa? Dan setiap laki-laki yang diharamkan untuk menikah dengan wanita tersebut. Alat ta'bid, selama-lamanya. Jadi bukan hanya sementara, karena di sana ada laki-laki yang diharamkan menikah dengan seorang wanita sementara. Ya, tidak selama-lamanya. Dan yang dimaksud dengan mahram adalah yang diharamkan menikah dengan wanita tersebut alat ta'bid selama-lamanya binasabin au sababin mubah, baik dengan sebab nasab atau dengan sebab yang boleh. Kemudian diperinci oleh Syekh, fal mahramu minan nasabi ka abiha wa ibniha wa akhiha wa ammiha wa khaliha. Dan mahram dari sebab nasab, dari sebab keturunan, seperti misalnya bapaknya. Bapaknya itu, bapak dari seorang wanita adalah mahram. Wa beniha, demikian pula anak laki-lakinya, dan saudara laki-lakinya, dan pamannya, dari pihak bapak, demikian pula pamannya dari pihak ibu. Ini adalah contoh di antara mahram yang bagi seorang wanita dengan sebab nasab. Ya, bapaknya, kemudian anak laki-lakinya, saudara laki-laki, paman, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, maka ini adalah mahram bagi seorang wanita, bisa menemani seorang wanita melakukan bepergian yang jauh. Kemudian beliau mengatakan wal mahramu minas sabab, dan mahram dengan dengan karena sebab, imma biradha'in ka abiha wa ibniha wa akhiha wa ammiha wa khaliha minar radha'. Sebabnya diantaranya adalah karena susuan. Diantaranya adalah karena susuan. Ka abiha, seperti bapak wanita tersebut, yaitu bapak susuan. Ya, seorang bayi atau seorang wanita dahulu menyusu dengan seorang wanita atau seorang ibu selain ibunya. Maka suami dari ibu susuan tersebut adalah mahram bagi wanita tersebut. Suami dari ibu susuan tersebut adalah mahram bagi wanita tersebut. Wa biniha, demikian pula anak susuan, ini juga mahram bagi seorang wanita. Wa akhiha, demikian pula saudara wanita tersebut. Wa ammiha, dan juga paman wanita tersebut. Wa khaliha, dan juga paman dari pihak ibunya. Minar radha', dari sebab susuan, ini juga termasuk, ya, termasuk mahram bagi wanita tersebut. Ya. Kemudian wa imma bi musaharatin, dan sebabnya diantaranya adalah karena musaharah. Ya, karena pernikahan, karena saling mengambil menantu. Ka abi zaujiha, seperti bapak dari suaminya. Berarti apa? Mertua laki-laki, bapak dari suaminya, yaitu mertua laki-laki. Dengan sebab menikah dengan laki-laki tersebut, maka bapaknya menjadi mahram bagi wanita tersebut. Berarti ini mahram karena sebab musaharah. Ya, mertua laki-laki ini termasuk mahram. Ya, hukumnya seperti mahram yang lain, boleh berkhulwat, ya, boleh membuka hijab di hadapan mertua, dan boleh dia atau mertua tersebut safar bepergian bersama menantu wanitanya. Wa biniha, demikian wa binihi, demikian pula anak dari suaminya. Anak dari suami, seandainya suaminya adalah seorang duda dan sebelumnya dia sudah memiliki anak laki-laki, ya, kemudian menikah, maka anak laki-laki dari suami tadi adalah mahram. Ya, anak laki-laki dari suami tadi adalah apa? Adalah mahram. Wa zauji ummiha, demikian pula suami dari ibunya. Seandainya dia punya ibu, ya, kemudian ibunya ini menikah lagi dengan seorang laki-laki, berarti ini adalah suami dari ibunya. Ini juga mahram. Ini juga mahram bagi seorang wanita. Alladzi dakhala biha, yang sudah, ya, mendatangi atau sudah menyetubui ibunya. Ya, kalau sudah menyetubui ibunya, maka dia menjadi mahram bagi anak wanita tersebut. Wa zauji bintiha, demikian pula suami dari anak perempuan. Berarti apa? Menantu. Demikian pula suami dari anak perempuan. Seandainya anak kita menikah, ya, anak perempuan kita menikah, maka menantu laki-laki kita adalah mahram bagi diri kita. Ini adalah penjelasan dari Syekh secara ringkas siapa yang dimaksud dengan mahram, dan jumlahnya, kalau di jumlah seluruhnya ada 19. Jadi banyak yang mahram bagi seorang wanita. Dan di dalam syariat kita, kenapa di sana ada mahram dan kenapa seorang wanita diharuskan untuk safar bersama mahram? Tidak lain dan tidak bukan, manfaatnya dan juga faedahnya adalah untuk siapa? Untuk wanita tersebut. Yaitu untuk menjaga, dan ini adalah kasih sayang Allah Azza wa Jal, dan juga termasuk kebaikan di dalam agama ini. Ya, bagaimana syariat kita memuliakan wanita. Ya, memuliakan wanita dan berusaha untuk menjaga karamah dan juga kehormatan mereka. Ya, ketika mereka safar, maka kita harus menemani dia. Dan jangan sampai dia safar, ya, tanpa mahramnya. Karena setiap wanita yang safar sendirian dan tanpa mahram, maka ini menjadi incaran bagi laki-laki. Ya, ketika dia melihat bahwasanya wanita tersebut pergi sendirian tanpa mahram, maka terbesit di dalam hatinya untuk melakukan demikian dan demikian. Dan ini jangan kita tanya contohnya, dan sudah banyak terjadi, dan termasuk hikmah dari syariat yang mensyariatkan ya mahram bagi seorang wanita yang ingin melakukan safar, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Wa kharaja biqaidin aw bisababin mubah, keluar dari ucapan bisababin mubah dengan sebab yang boleh, al-mula'in, yaitu seseorang, ya seorang laki-laki yang saling melaknat dengan istrinya. Ya, terjadi mula'anah, terjadi saling melaknat dengan istrinya. Maka yang namanya mula'anah, apabila seorang laki-laki dan wanita sudah saling mula'anah, maka berpisah. Maka berpisah. Tahrumu alaihi ala ta'bid, fa'innal mula'anah, au fa'innal mula'inah, tahrumu alaihi ala ta'bid, wala yakunu mahraman laha. Ya, karena seorang wanita yang melakukan mula'anah dengan suaminya, maka diharamkan selama-lamanya. Artinya diharamkan untuk menikah setelah itu. Ya, kalau sampai terjadi mula'anah antara seorang suami dengan istri, maka berpisah dan diharamkan untuk menikah lagi ya selama-lamanya, sampai mereka meninggal dunia. Wala yakunu mahraman laha, tetapi laki-laki tersebut meskipun tidak boleh menikah dengan wanita tersebut selama-lamanya, dia bukan lagi sebagai mahram bagi wanita tersebut. Ya, maka dia bukan lagi sebagai mahram bagi wanita tersebut. Wa man harumat 'alaihi al-mar'atu ila ajalin ka ukhti zaujatihi aw 'ammatiha aw khalatiha aw ibnati akhiha aw ibnati ukhtiha la yakunu mahraman laha, li'anna min syartil mahrami lil mar'ati an tahruma 'alaihi al-ta'bid. Kemudian saya menjelaskan, dan seorang wanita yang diharamkan hanya sementara. Di sana ada beberapa wanita yang diharamkan bagi kita menikah dengan wanita tersebut sementara. Contoh, ukhtu zaujatihi. Seperti misalnya saudari ya dari istrinya. Ya, istri kita punya saudari, punya saudara wanita. Maka kita tidak boleh menikah dengan siapa? Dengan saudara wanita dari istri kita. Sementara atau selamanya? Sementara. Selama istri kita masih menjadi istri kita, maka tidak boleh kita menikah dengan saudarinya. Dan ini sementara saja. Seandainya ya qadarullah, ya istri kita meninggal dunia, maka boleh bagi kita untuk menikah dengan apa? Dengan saudarinya. Boleh bagi kita menikah dengan saudarinya. Dan ini ya terjadi pada diri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, beliau menikah dengan Ruqayyah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah meninggal Ruqayyah, maka Utsman menikah dengan Ummu Kulthum. Dan Ummu Kulthum adalah saudari dari siapa? Dari Ruqayyah. Dan Nabi mengatakan seandainya ya Ummu Kulthum ya ini meninggal dunia dan beliau punya anak yang ketiga, yaitu anak perempuan yang ketiga, ini saya akan dinikahkan kepada Utsman bin Affan. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang saudari ya saudara wanita, maka ini diharamkan menikah dengan seorang laki-laki, yaitu saudara wanita dari istri dilarang menikah dengan seorang laki-laki sementara, dan bukan apa? Bukan selamanya. Berarti kalau sementara bukan mahram. Ya, kalau diharamkan sementara berarti laki-laki tersebut bukan apa? Bukan mahram. Artinya kalau bukan mahram, tidak boleh kita salaman dengan saudari istri kita. Ya, tidak boleh kita salaman dengan saudari istri kita karena haramnya kita sementara. Haramnya kita sementara berarti dia bukan mahram. Tidak boleh kita salaman dengan saudari istri kita, demikian pula tidak boleh khalwat, tidak boleh melihat ya melihat apabila dia membuka hijabnya, dan juga masuk di dalamnya hukum-hukum yang lain, tidak boleh safar ya dengan saudari dari istri kita karena status kita bukan apa? Bukan mahram. Au ammatiha, atau bibi dari istri kita. Nah, bibi dari istri kita dari pihak bapak. Au khalatiha, atau bibi dari istri kita dari pihak ibu, juga demikian. Ya, bibi dari istri kita ini bukan mahram bagi kita. Wa bnati akhiha, Demikian pula anak perempuan dari saudara istri kita. Anak perempuan dari saudara istri kita. Jadi istri kita punya saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki-laki itu bukan mahram bagi kita. Ya, bukan mahram bagi kita. Au ibnati ukhtiha, atau anak perempuan dari saudari istri kita. Istri kita punya saudari dan saudarinya ini punya anak wanita, maka dia bukan mahram bagi diri kita. La yakunu mahraman laha, maka ini bukan mahram bagi dia. Lianna min syartil mahrami lil mar'ati an tahruma alaihi ala ta'bid. Karena yang dimaksud dengan mahram bagi seorang wanita adalah yang diharamkan selama-lamanya dan bukan apa? Dan bukan sementara. Ini adalah penjelasan secara ringkas yang disebutkan oleh Syekh tentang masalah mahram, ya. Dan perlu pengamalan. Dan mohon maaf, di negara kita atau di daerah kita yang demikian masih sangat sedikit sekali orang yang mengenal dan mengetahui, bahkan kadang dianggap orang yang ingin melaksanakan, ya, dianggap ini apa? Ketinggalan zaman atau terlalu keras dan lain-lain. Padahal ingin melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terjadi khususnya ketika kita hari raya, ya, saling mengunjungi satu dengan yang lain, saling bertemu satu dengan yang lain, ya. Terkadang seseorang ingin melaksanakan sunnah, ya, tetapi yang lain belum memahami. Dan ini perlu kesabaran, ya, dalam melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga perlu penjelasan dengan baik, ya, jangan sampai yang lain, ya, salah paham. Ya, perlu kita jelaskan dalilnya demikian dan demikian. Dan saya tidak salaman, bukan berarti saya menganggap najis, ya. Bukan berarti saya benci dengan bapak atau dengan ibu, karena memang syariatnya demikian. Ya, kita sampaikan dengan cara yang baik, insya Allah, ya, lama kelamaan mereka akan memahami. Dan ini adalah bagian dari nasrul ilm, ya, bagian dari menyebarkan ilmu. Baik, kemudian setelahnya, setelah menjelaskan tentang syarat-syarat haji dan juga umrah, Syekh masuk pada penjelasan yang baru, yaitu tentang masalah arkanul haji wal umrah. Tentang arkanul haji wal umrah, rukun-rukun haji dan umrah. Maksudnya adalah perkara-perkara yang harus dilakukan oleh seorang yang melakukan haji dan umrah, dan tidak boleh dia meninggalkan perkara-perkara tersebut, dan tidak ada badalnya, tidak ada penggantinya. Seandainya dia meninggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja, maka tidak sah ibadah haji dan juga umrahnya. Ya, jadi setelah poin syarat-syarat haji dan umrah, beliau ingin, ya, langsung menjelaskan kepada kita setelahnya tentang amalan-amalan haji dan umrah. Ya, apa yang dilakukan oleh seseorang di dalam hajinya dan juga umrahnya. Dan amalan-amalan haji dan umrah ini terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi tiga sesuai dengan kadar pentingnya. Yang paling penting dan yang paling tinggi kedudukannya dan harus kita perhatikan dengan baik adalah dinamakan dengan arkanu al-haji wal-umrah. Rukun-rukun haji dan umrah. Ini adalah yang paling penting. Dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Kalau sampai ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, tidak sah haji dan juga umrohnya. Dan tidak bisa diganti dengan sesuatu apapun. Tidak bisa diganti dengan membayar dam. Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Harus dia lakukan sendiri. Dan seandainya dia pulang ke negaranya, ketinggalan salah satu dari rukun haji dan juga umroh ini, maka dia tidak mendapatkan, ya, haji dan juga umrohnya. Tidak mendapatkan pahala haji dan juga umrohnya dan tidak sah. Ini dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan rukun. Kemudian yang kedua, yang di bawahnya, dinamakan dengan kewajiban-kewajiban haji dan umroh. Kewajiban-kewajiban haji dan umroh. Yang dimaksud adalah amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh seseorang apabila ditinggalkan, ya, sengaja atau tidak sengaja, maka diharuskan membayar dam. Artinya masih ada gantinya. Kalau rukun tadi, ada gantinya atau tidak? tidak ada gantinya. Tapi kalau kewajiban, hukumnya wajib, tetapi masih ada gantinya. Gantinya apa? Gantinya adalah membayar dam. Yaitu menyembelih seekor kambing di tanah haram kota Mekah, dibagikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di kota Mekah. Dan tidak boleh sedikit pun dia mengambil daging dari hewan tersebut. Ini yang dinamakan dengan dam apabila seseorang meninggalkan kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah mustahabbat, yaitu perkara-perkara yang disunnahkan ketika melakukan haji dan umrah. Hukumnya sunnah, artinya dianjurkan. Apabila kita melakukannya maka kita mendapatkan pahala, dan kalau kita meninggalkannya maka kita tidak berdosa. Jadi ada tiga amalan ini. Yang pertama adalah rukun, yang kedua adalah wajib, yang ketiga adalah yang mustahab, ya, yang mustahab atau yang disunnahkan. Syekh memulai dengan yang rukun karena ini yang paling penting. Arkanul haji wal umrah hiya allati yajibul ityanu biha wa la yakfi an yu'ta bi syai'in badalan anha. Rukun-rukun haji dan umrah adalah perkara yang wajib dilakukan dan tidak cukup diwakilkan kepada orang lain, atau tidak cukup ada badalnya. Ya, jadi harus dilakukan dan tidak bisa dibadali atau diwakilkan. Walil umrati thalathatu arkan, dan ibadah umrah ada tiga rukun. Hiyal ihramu wat tawafu wasa'yu, wa hadhil arkanu arkanun lil hajji ma'a ruknin rabi' wa huwa al wuqufu bi Arafah. Umrah, kata beliau, ini memiliki tiga rukun. Umrah ini memiliki tiga rukun. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i. Yang pertama ihram, yaitu niat. Kemudian yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i. Ini adalah tiga rukun umrah, harus kita lakukan. Kalau sampai ada salah satu di antara tiga perkara ini ditinggalkan, lupa atau tidak lupa, sengaja atau tidak sengaja, maka tidak sah umrahnya. Dan rukun ini, yaitu tiga perkara tadi, adalah rukun bagi haji. Jadi rukun haji pun ada tiga perkara tadi, yaitu ihram, tawaf, dengan apa? Dengan sa'i. Kemudian ditambah rukun yang keempat, yaitu wukuf di Arafah. Jadi perbedaan antara rukun haji dengan umrah hanya satu, yaitu apa? Wukuf di Arafah. Ya, rukun umrah ada tiga, rukun haji ada empat. Yang membedakan hanya wukuf di Arafah. Kalau haji ada wukufnya, kalau umrah tidak ada wukufnya. Wal ihramu huwa niyatud dukhuli fin nusuk. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan satu persatu dari rukun, ya, umrah dan juga rukun haji. Yang pertama adalah ihram. Yang dimaksud dengan ihram adalah niat masuk di dalam nusuk. Jadi masuk dengan nusuk adalah ibadah. Dan jadi masuk di sini adalah ibadah haji dan umrah. Niat masuk di dalam haji dan umrah ini dinamakan dengan ihram. Dinamakan dengan ihram. Fala yan'aqidul ihramu illa bihusulin niyati fil qalb. Tidak dinamakan seseorang ihram kecuali ada atau muncul niat di dalam hatinya. Berarti yang dimaksud ihram adalah niat, dan niat itu di dalam hati. Kalau sudah ada niat di dalam hatinya, masuk di dalam ibadah haji dan juga umrah, berarti dia sudah dinamakan ihram. Berarti dia sudah memenuhi rukun yang pertama. Ya, dan harus kita bedakan antara niat yang khusus dengan niat yang umum. Niat yang umum, kita dari Indonesia memang niatnya ingin umrah dan juga haji. Ini niat umum. Dan jadi masuk dengan ihram bukan ini. Ya, ihram adalah niat khusus yang seseorang masuk di dalam ibadah haji dan umrah, yaitu ketika dia berada di mana? Di miqat. Ketika dia berada di miqat, niat masuk di dalam haji dan umrah, maka ini adalah niat khusus dan inilah dinamakan dengan ihram. Contoh yang lain, salat misalnya. Kita dari rumah, ya, dari rumah atau dari hotel, niat yang ke masjid ingin apa? Ingin salat. Ini niat umum. Tapi ketika seseorang sudah menjelang takbiratul ihram dan niat di dalam hatinya untuk memasuki salat, maka inilah niat khusus, ya. Jadi di sana ada niat umum dan juga niat khusus. Yang dimaksud dengan ihram di sini adalah niat khusus yang kita lakukan di mana? Di miqat. liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan adalah dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan yang dia niatkan. Setiap amalan adalah dengan niat. Ini adalah dalil bahwasanya haji dan umrah harus niat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Khattab, wa qala Ibnu Al-Mundhir fil Ijma'. Kemudian berkata Ibnu Al-Mundhir di dalam kitab beliau Al-Ijma', yang isinya disebutkan ya ijma'. Beliau mengatakan wa ajma'u ala annahu in arada an yuhilla bihajjin fa ahalla bi umratin aw arada an yuhilla bi umratin falabba bihajjin anna al-lazim lahu ma 'aqada 'alayhi qalbuhu la ma nataqa bihi lisanuhu. Ibnu al-Mundhir beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Ijma', yang artinya, dan mereka bersepakat, yaitu para ulama bersepakat berijma', bahwasanya apabila seseorang ingin melakukan ibadah haji, yaitu niatnya ingin melakukan ibadah haji, fa'ahalla bi'umrah, tetapi dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Niatnya dalam hati ingin apa? Ingin haji, tapi ketika dia bertalbiyah, dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Ya, dia bukan hajjan tapi mengucapkan apa? Umratan. Au arada ayyuhilla bi umrah falabba bi hajjin. Atau dia ingin melakukan umrah tetapi ketika dia mengucapkan talbiyah mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Dibalik. Bagaimana orang yang demikian? Annal lazima lahu ma aqada alaihi qalbuhu. Yang wajib bagi dia adalah yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau dia ingin haji dan dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah, yang dipakai yang mana? Yang ada di dalam hatinya. Sebaliknya kalau dia ingin umrah, ternyata dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, maka yang dipakai adalah hatinya, yaitu niat dia untuk melakukan umrah. Dan ini adalah ijma', seluruh ulama sepakat yang demikian. Berarti niat di dalam apa? Di dalam hati, itulah yang dipakai dan itulah yang dimaksud dengan ihram. La ma nataqa bihi lisanuh, bukan yang diucapkan oleh lisannya. Dan perlu diketahui bahasanya mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrah, ya, ini hukumnya sunnah. Dan ini bukan niat. Niat adalah apa yang ada di dalam hati seseorang. Adapun ucapan labbaik Allahumma hajjan, demikian pula labbaik Allahumma umrah, maka ini dinamakan dengan talbiyah. Dinamakan dengan apa? Dengan talbiyah. Dan talbiyah ada dua, ada talbiyah yang panjang, ada talbiyah yang pendek. Yang pendek yang ini, yaitu labbaik Allahumma hajjan atau mengatakan labbaik Allahumma umrah. Ya, dan ini disunahkan ketika seseorang niat di dalam hatinya. Tetapi niat tetap apa yang ada di dalam hati seseorang. Demikian pula di sana ada talbiyah yang panjang, yaitu labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ini adalah talbiyah yang panjang. Dan kedua talbiyah ini hukumnya sunnah. Ya, kedua talbiyah ini hukumnya sunnah. Taib, ini adalah rukun yang pertama, yaitu ihram. Seandainya ada seseorang, ya, dia pergi ke Mekah bersama rombongan umrah, melakukan tawaf, atau dia pakai pakaian ihram, kemudian dia melakukan tawaf, melakukan sa'i, tapi ternyata di dalam hatinya tidak ada niat untuk melakukan umrah. Sah tidak umrahnya? Tidak sah. Meskipun dia pakai pakaian ihram. Karena tidak seseorang sekedar memakai pakaian ihram belum tentu dia niat. Ya, seseorang hanya memakai pakaian ihram belum tentu dia niat. Ya, niat terletak di dalam hati. Seandainya dia pakai pakaian ihram ke Mekah dan tidak ada niat di dalam hatinya untuk umrah, tapi dia tawaf karena nemeni istrinya atau nemeni ibunya, sa'i juga demikian, dia menemani orang lain. Ya, maka ini tidak dianggap umrahnya karena dia tidak melakukan satu di antara rukun-rukun umrah, yaitu al-ihram, niat masuk di dalam ibadah. Baik. Kemudian wa tawafu tawaful ifadah lil hajji ba'dal ifadah min Arafah wa Muzdalifah. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Dan jadi maksud tawaf di sini tawaful ifadah lil hajj. Untuk ibadah haji maka dinamakan dengan tawaful ifadah. Ba'dal ifadah min Arafah wa Muzdalifah dinamakan tawaful ifadah karena seseorang yang melakukannya setelah ifadah dari Arafah dan Muzdalifah, yaitu setelah datang dari Arafah dan Muzdalifah. Ya, setelah dia datang dari Arafah dan Muzdalifah, ya, dinamakan dengan ifadah dari Muzdalifah dan Arafah, sehingga dinamakan dengan tawafu al-ifadah. Liqaulillahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, wal yattawafu bil baitil atiq, dan adalah mereka melakukan tawaf di rumah Allah yang kuno. Maksudnya adalah di Ka'bah. Dan ini adalah dalil tentang keharusan melakukan tawaf ifadah. Dan dia adalah termasuk rukun di dalam ibadah haji. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu anha, qalat hajajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa'afadna yawman nahri fa'hadat safiyatun fa'aradan nabi sallallahu alaihi wasallam minha ma yuridu ar-rajulu min ahlihi faqultu ya rasulullah innaha haidun qala habisatuna hiya qalu ya rasulullah afadat yawman nahri qala ukhruju rawahul bukhari wa muslim. Kemudian beliau mengatakan di antara dalil bahwasanya tawaf adalah termasuk rukun adalah hadis Aisyah ketika dia mengatakan kami berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika haji wada pada tahun ke-10 Hijriah. Aisyah mengatakan kami berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami melakukan tawaf ifadah pada yaumun nahri. Yaumun nahri adalah hari berkorban, yaitu tanggal berapa? Tanggal 10. Kami melakukan tawaf ifadah pada tanggal 10. Fahadat Sofiyah. Kemudian setelah itu Sofiyah, salah satu istri Nabi, yaitu Sofiyah binti Huyai, ya, hadat, beliau haid. Datang haid setelah melakukan tawaf ifadah. Alhamdulillah. Yang datang haid setelah melakukan tawaf ifadah. Fa'aradan Nabi. Maka Nabi SAW menginginkan dari Sofiyah apa yang diinginkan seorang suami kepada istrinya. Artinya ingin mendatangi Sofiyah. Ingin mendatangi Sofiyah. Fakultu, maka Aisyah, dan dia mengetahui bahasanya Sofiyah dalam keadaan haid, dia mengatakan, ya Rasulullah, innaha haidun. Sofiyah dalam keadaan haid. Sofiyah dalam keadaan haid. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah dia akan menghalangi kami atau akan menghalangi kita? Artinya, apakah Sofiyah, karena dia haid, apakah dia akan mengakhirkan kita, akan menundakan ya perjalanan kita atau pulangnya kita ke kota Madinah? Qalu ya Rasulullah, maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, afadat yauman nahri. Sofiyah sudah melakukan tawaf ifadah pada hari korban. Qala ukhruju, kemudian Nabi mengatakan, hendaklah kalian pergi atau hendaklah kalian melakukan safar. Maksudnya bagaimana? Ketika Nabi SAW mengetahui dan dikabarkan kepada beliau bahwasanya Sofiyah sudah melakukan tawaf ifadah, dan saat itu tidak ada kewajiban bagi Sofiyah kecuali satu, yaitu melakukan tawaf wada. Itu saja. Ya, melempar sudah dilakukan, melakukan mabi juga sudah dilakukan, tinggal satu kewajiban, yaitu apa? Tawaf wada. Alhamdulillah tawaf ifadahnya sudah dilakukan pada hari raya. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan habisatun nahiyah, apakah dia akan menunda kita? Karena kalau seseorang belum tawaf ifadah, ya, maka diharuskan dia untuk menunggu. Ya, seorang wanita yang haid atau nifas dan dia belum melakukan tawaf ifadah, maka dia diharuskan untuk menunggu sampai suci, baru setelah itu melakukan tawaf ifadah. Kalau sampai dia pulang, ya, ke negaranya sementara dia belum melakukan tawaf ifadah, maka sah atau tidak hajinya? Tidak sah, karena ini termasuk rukun. Makanya Nabi mengatakan ahabisatun nahiyah, apakah dia akan mengakhirkan kita, menunda kita, artinya kita harus nunggu gara-gara satu orang, apakah dia akan menunda ya perjalanan kita? Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita yang haid, apabila dia haid dan belum melakukan tawaf ifadah, maka diharuskan dia menunggu sampai suci, baru setelah itu melakukan tawaf ifadah dan pulang, ya. Baik, karena dia sudah melakukan tawaf ifadah dan tidak ada kewajiban kecuali tawaf wada, dan tawaf wada ini wajib untuk seluruh jamaah haji dan umrah, seluruh jamaah haji kecuali wanita yang haid dan juga nifas. Kecuali wanita yang haid dan juga nifas. Kalau seseorang haid, ya seorang wanita haid atau nifas, dan sudah datang waktunya untuk meninggalkan kota Mekah, ya, maka tidak diwajibkan bagi wanita haid dan nifas tersebut melakukan tawaf wada. Jadi tawaf wada wajib bagi yang lain, ya, tetapi tidak diwajibkan bagi wanita yang haid. Makanya Nabi di akhir hadis beliau mengatakan ukhruju, kalau begitu kita pergi, ya, karena Sofia sudah melakukan ya tawaf ifadah, ya, dan tidak ada tersisa kewajiban kecuali tawaf wada. Dan tawaf wada tidak wajib bagi seorang wanita yang haid, maka tidak perlu kita menunda ya perjalanan kita. Sekarang kita pergi meninggalkan apa, kota Mekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik, sudah ada pertanyaan belum? Sudah. Baik. Ya. Kita lanjutkan sebentar sampai selesai hadisnya. Faqauluhu habisatun nahya, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia akan menunda perjalanan kita? Ai habisatuna fi Makkah hatta tathura wa tatufa tawaf al-ifadah. Apakah dia akan menahan kita di kota Mekah sampai dia suci dan sampai dia melakukan tawaf ifadah? Qala Ibnu Qudamah fil Mughni wa huwa ruknun lil haji la yatimu illa bihi. Dan dia, yaitu tawaf ifadah, adalah rukun di dalam haji, tidak sempurna haji kecuali dengannya. La na'lamu fihi khilafan, kami tidak mengetahui di sana ada perbedaan pendapat. Artinya semua mazhab, ya termasuk di dalam mazhab Syafi'i, ya juga mengatakan bahwasanya tawaf ifadah adalah termasuk rukun yang kalau ditinggalkan maka ya tidak sah hajinya. Wali annallaha azza wajal qala wal yatawafu bil baitil atiq, dan dalilnya juga firman Allah, dan dalam mereka melakukan tawaf di rumah Allah yang kuno. Qala Ibnu Abdul Barr huwa min faraidil haji la khilafa fi dhalik bainal ulama, berkata Ibnu Abdul Barr, dan beliau adalah seorang ulama di dalam mazhab Maliki, beliau mengatakan tawaf ifadah adalah termasuk kewajiban-kewajiban haji atau rukun-rukun haji, tidak ada perbedaan di antara ulama di dalam masalah ini. Jadi tawaf ifadah kesepakatan seluruh ulama ini adalah termasuk apa? Termasuk rukun di dalam rukun haji. Kalau tidak dilakukan maka tidak sah haji seseorang. Nah, istri ana haid kemarin, hari ini rombongan berangkat ke Mekah. Apa yang harus dilakukan oleh istri? Haidnya 4-5 hari baru suci. Pertanyaan dari Mohsin, Pekanbaru. Baik, wanita yang haid melakukan apa yang dilakukan oleh yang lain kecuali tawaf saja. Melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain ya kecuali apa? Kecuali tawaf saja. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha ya beliau haid ya, dan saat itu haji wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, if'ali ma yaf'aluhu al-hajju ghayra alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Beliau mengatakan kepada Aisyah, hendaklah engkau wahai Aisyah melakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain. Talbiyah, ihram, ya, membaca zikir, berdoa, melakukan apa yang dilakukan oleh ibadah haji yang lain. Ghayra alla tatufi bil bait, tetapi tidak boleh kamu melakukan tawaf. Tidak boleh kamu melakukan tawaf hatta tathuri, sampai engkau suci. Menunjukkan bahwasanya seorang wanita yang haid ya, tidak ada perbedaan antara dia dengan yang lain kecuali masalah apa? Masalah tawaf. Ya, masalah tawaf, sehingga kita katakan kepada bapak yang bertanya dan juga yang semisal keadaannya, hari ini ya kalau berangkat ke Mekah maka dia niat seperti yang lain. Jadi kalau sampai di Miqat ya, dia niat ya ihram seperti yang lain, karena ihram tadi termasuk apa? Termasuk rukun. Ya, kalau sampai dia tidak ihram, ya tidak sah nanti umrahnya. Dia niat dari miqat seperti yang lain, ya, dan mengucapkan talbiyah, ya, mengatakan labbaik Allahumma umrah, kalau dia memang tamattu. Kemudian di perjalanan silakan dia membaca talbiyah yang panjang, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ya, tetapi kalau sudah sampai Mekah, maka ya jangan dia melakukan tawaf sampai apa? sampai suci. Nah, di sini pertanyaannya 4 sampai 5 hari lagi. Berarti dia melakukan tawaf kalau sudah suci, yaitu kurang lebih 5 hari lagi, ya. Kalau sudah suci, maka dia langsung ya bersuci, yaitu mandi, kemudian melakukan tawaf. Langsung melakukan apa? Tawaf. Dan tidak perlu dia keluar dari kota Mekah yang menuju ke Tan'im atau ke Hudaybiyah atau ke Juranah, ya, tetapi langsung dari hotelnya menuju ke mana? Menuju ke Ka'bah melakukan tawaf, karena dia sedang dalam keadaan ihram. Dia sedang dalam keadaan ihram, masih dalam keadaan ihram. Kemudian dia melakukan sa'i, kemudian dia melakukan ya memotong rambutnya. Dengan demikian dia sudah menyelesaikan ya umrahnya. Dan selama dia menunggu 4 sampai 5 hari dalam keadaan haid, dia adalah sebagai seorang muhrimah, sebagai seorang wanita yang sedang dalam keadaan ihram. Berlaku baginya larangan-larangan orang yang sedang ihram. Berarti selama 4 sampai 5 hari tidak boleh dia memotong kuku, tidak boleh dia memotong rambutnya, ya tidak boleh dia memakai kaos tangan, ya tidak boleh dia memakai kaos tangan, tidak boleh dia memakai cadar. Ya selama dia masih dalam keadaan ihram maka berlaku larangan-larangan tersebut. Nah, apakah ada khilaf ulama tentang isbal? Saya melihat gamis para petugas Masjid Nabawi juga masih ada menutup mata kaki. Nah, jadi ada sebagian ulama yang memahami bahwasanya isbal ini dilarang apabila disertai dengan kesombongan. Dilarang apabila disertai dengan kesombongan. Jadi maksud dengan isbal, mungkin ada yang belum tahu istilahnya, isbal adalah memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Asbala yusbilu isbalan, yang memanjangkan pakaian ya sampai di bawah mata kaki. Ini dinamakan dengan isbal, ya. Dan sebagian ulama mengatakan ini dilarang apabila disertai dengan kesombongan, ya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Allah tidak melihat ya di hari kiamat kepada seorang musbil, ya, seorang yang musbil, orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Allah tidak melihat, ya tidak mau melihat, ya tidak mau melihat dengan keridhaan kepada setiap seseorang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Sehingga sebagian ulama memahami larangan di sini apabila disertai dengan kesombongan. Kalau tidak disertai dengan kesombongan maka tidak masalah. Dan sebagian ulama yang lain, dan ini yang dikuatkan oleh sebagian besar ulama Saudi dan guru-guru kami, mengatakan bahwasanya larangan di sini mencakup orang yang sombong maupun yang tidak sombong. Keduanya mendapatkan ancaman, ya, ancaman bagi orang yang melakukan isbal, orang yang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Jadi ancamannya umum, baik karena sombong maupun karena tidak sombong. Dan mereka berdalil dengan keumuman hadis Nabi SAW, ma asfala al-ka'bain fahuwa finnar. Ma asfala al-ka'bain fahuwa finnar. Ya, apa yang berada di bawah mata kaki maka itu di dalam neraka. Ya, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Apa yang berada di bawah mata kaki maka itu di dalam neraka. Dan ini umum, ya, baik karena sombong maupun tidak karena sombong. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditusuk dan ditikam oleh seorang Majusi, ya. Dan ini yang menjadi sebab meninggalnya beliau. Dalam keadaan beliau terluka parah, ada seorang pemuda yang datang kepada beliau, ya, datang kepada Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab dalam keadaan dia terluka parah melihat pemuda ini, ya, musbil izarah, dalam keadaan dia memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, kemudian pergilah pemuda tadi. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan kepada yang hadir, mana pemuda tadi? Panggil pemuda tadi. Akhirnya didatangkan ya pemuda tersebut. Ya, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, irfa thawbak. Ya, irfa thawbak atau irfa izarak. Fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik au kama qala. Dia mengatakan, wahai fulan, wahai pemuda, angkatlah pakaianmu itu di atas mata kaki, karena sesungguhnya yang demikian lebih bersih bagi pakaianmu dan juga lebih bertakwa kepada Rabbmu. Ya, dalam keadaan demikian beliau masih sempat ya beramar ma'ruf nahi munkar, ya radhiyallahu anhu. Ini adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya larangan di sini umum, baik karena sombong maupun tidak karena sombong. Lalu bagaimana dengan hadis yang tadi yang disebutkan bahwasanya Allah tidak melihat ya di hari kiamat kepada seorang yang musbil, yang isbal dan dia tidak yang dia sombong? Maka para ulama menjelaskan ini adalah tambahan azab. Ini adalah tambahan azab. Maksudnya bagaimana? Orang yang isbal, tidak sombong, berdosa. Dan orang yang isbal disertai dengan kesombongan, maka dosanya lebih besar. Orang yang isbal, tidak sombong, berdosa. Dan orang yang isbal disertai dengan kesombongan, maka dosanya lebih besar. Yaitu ditambah Allah tidak akan melihat dia di hari kiamat. Nah, ini yang dijelaskan oleh sebagian besar ulama di sini, termasuk di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan demikian. Dan ini yang lebih berhati-hati, wallahu taala alam. Ya, termasuk adab bagi seorang laki-laki ya yang syar'i adalah jangan sampai dia memakai pakaian di bawah mata kaki. Dan ini lebih hati-hati. Ya, dari dua pendapat ini yang lebih berhati-hati kita ya tidak memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Jadi maksimal pas mata kaki, Pak. Ya. Pas mata kaki enggak masalah. Ya, tapi kalau sudah menjulur ke bawah atau di bawah mata kaki, maka ini hati-hatinya jangan, ya, hati-hatinya jangan, dan maksimal sampai mata kaki saja. Ya, maksimal sampai mata kaki saja. Nah, adapun yang dilakukan oleh para petugas, ya, kita melihat di sini ada sebagian yang masih menjulurkan kita. Yang pertama mungkin ya dia memilih pendapat yang kedua tadi, atau yang kedua karena ketidaktahuan, karena tidak semua petugas mereka di atas ilmu, tidak semuanya santri, tidak semuanya pernah belajar. Atau yang ketiga mungkin dia tahu tetapi mengikuti hawa nafsunya, dan setiap dari kita kekurangannya demikian. Ya, terkadang kita sudah mengetahui ilmu dan kita tahu itu tidak boleh, tetapi tetap kita melanggarnya. Oleh karena itu jangan kita ikuti. Yang kita ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia, maka mereka bisa salah, bisa benar. Kita mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lihat di sini ya belum tentu semuanya benar. Jadi harus dicocokkan sesuai tidak dengan Al-Qur'an dan juga hadis. Kalau sesuai maka kita ikuti, kalau tidak sesuai maka jangan kita ikuti. Imam Malik beliau mengatakan, kullun yu'fadu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Ya, masing-masing dari kita bisa diambil dan bisa ditolak ucapannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau maka harus kita terima. Adapun ucapan selain Rasulullah, meskipun itu selevel Abu Bakar, selevel Umar, atau bahkan yang lebih rendah atau lebih rendah imannya daripada mereka, maka bisa diambil ucapannya dan juga bisa ditolak. Yang tidak boleh ditolak hanya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Sutarman Pekanbaru, mengapa pemerintah tidak melarangnya tentang wanita yang melakukan ibadah haji harus dengan mahram yang dibolehkan, dan apa yang harus dilakukan? Nah, perbedaan pendapat tadi sudah kita sebutkan, dan Imam Syafi'i mengatakan apa? Boleh, asalkan di sana ada teman-teman wanita yang thiqah, ya, maka itu diperbolehkan. Dan negara kita ini sebagian besar menganut mazhab Imam Syafi'i, sehingga tidak heran apabila banyak di negara kita yang datang ke sini wanitanya tanpa memiliki apa? Mahram. Ya, tanpa memiliki mahram. Dan yang dikuatkan oleh Syekh di sini adalah pendapat yang lain, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, demikian pula pendapat Imam Ahmad, yang isinya disyaratkan harus memiliki mahram. Dan kita katakan pendapat yang lebih berhati-hati adalah harus bepergian bersama apa? Bersama mahramnya. Jadi pemerintah kita, semoga Allah menjaga mereka yang mereka berijtihad, dan ijtihad mereka demikian. Dan di dalam masalah ijtihadiyah, ya, sikap kita adalah berusaha untuk mencari mana yang lebih kuat dan lebih sahih, tanpa kita mencela pendapat yang lain. Tanpa kita mencela pendapat yang lain. Kita hanya bisa menerangkan dan dalilnya demikian dan demikian. Adapun yang menjadikan ya permasalahan ini menjadi sebab permusuhan, pertengkaran, tentunya tidak demikian yang kita inginkan. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.